aku pergi. Apalagi engkau tak isi. Semoga penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa kebersamaan kita hanya sesaat.